harapan. Tuhan, ku bisikkan kerinduan, keinsafan, pengharapan. Tuhan, ku sembahkan pengorbanan, membuktikan kecintaan. Bisikanku untukmu, munajatku mohon restu. Semoga cintaku bukan palsu. Desiran penuh syahdu, gelombang lautan rinduku. Tuhan, ku bisikkan kerinduan, keinsafan, pengharapan. Tuhan, ku sembahkan pengorbanan, membuktikan kecintaan. Munajatku dalam syahdu, merindui mafiramu, merdiamu hatiku. Ku rindukan pimpinanmu, keagunganmu dalam doaku, kebesaran pada kudratmu. Ia membina rohani. Bisikan kerinduan, keinsafan, pengharapan. Tuhan, ku sembahkan pengorbanan, membuktikan kecintaan. Uji kepahitan di dalam kehidupan, padanya ada kemanisan, ketenangan dan kebahagiaan. Bayangan syurga idaman, harapan tulusnya hatiku. Ku rindukan pimpinanmu, keagunganmu dalam doaku, kebesaran pada kudratmu. Ia membina kerinduan, keinsafan, pengharapan. Tuhan, ku sembahkan pengorbanan, membuktikan kecintaan.